kritik mereka walaupun zikir disuruh oleh Nabi. Karena zikir. Apalagi nyanyi. Fanafilin a'azakumullah. Itu untuk menutup kesedihannya. Nyanyi itu biasanya untuk menutup rasa takutnya. Dia takut sungguhnya. Tapi berupaya untuk menutupinya dengan berbagai macam ucapan-ucapan seperti itu. Kadang-kadang ucapan-ucapan yang ngawur. Ucapan-ucapan yang kacau. Atau ucapan sumpah serapah. Berangkat dengan kalimat yang mencaci maki sumpah serapah. La'natullah lasakut mereka. Mereka begini, mereka bajikan dan seterusnya. Kudu'l-Nahazukumullah. Perang dalam Islam. Tidak seperti itu. Berbeda dengan berkelainya preman dengan preman. Kurang ajar kamu, bajingan kamu dan sebagainya. Itu preman dengan preman. Berantem begitu. Tetapi perang dalam Islam. Unfud ala rizlik. Berjalanlah dengan tenang. Kalau dikatakan, kalau engkau berjalan sampai di tempat mereka dengan tenang, dengan tenang, baru kemudian diperintahkan untuk mengajak mereka. Wa fi amrul imam ummalahu birrizqi min ghairi dha'fin wa lan tiqadi 'azimah. Ini berarti imam, pemimpin, komandan, panglima, hendaklah mereka memerintahkan pada bawahan-bawahannya. Kalau pemerintah kepada rakyatnya, kalau komandan kepada anak buahnya, kalau panglima kepada tentaranya, perintahkan kepada mereka untuk rifq, tenang, lembut. Apakah harus namanya tentara harus sangar? Qul a'udzubikumullah, harus kalah. Nanti di waktunya ketika perang, tetapi sikap kepada kaum muslimin sesama mereka tenang, ketika berjalan tenang, lembut, rifqa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika memuji rifqa, maka rifqu fi syai'in illa zana wa la yuzza'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu mesti akan menjadikan indah. Kalau kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka akan menjadikannya jelek. Ini rifqa. Maka dikatakan, hendaklah para imam, para pemimpin menasehati rakyatnya, komandan menasehati anak buahnya untuk lembut min ghairi dha'fin. Lembut tapi tidak lemah. Lembut tapi tidak lemah. Walan tiqadi azimah, dan juga tidak lemah semangat. Kama yusyiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bi sahatihim. Bagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, hingga engkau mencapai sahah mereka, hingga engkau mencapai tempat mereka. Berarti walaupun lembut tenang, tetapi pasti dalam artian tegas tetap berangkat. Qanibillin a'azakumullah. Kadang-kadang yang namanya kelembutan diidentikan dengan lemah, dan kadang-kadang kekasaran diidentikan dengan keberanian. Padahal enggak mesti demikian. Yang namanya kelembutan mesti diperintahkan dan itu akan menjadikan indah. Tetapi ketenteraman kelembutan mereka, pasukan para sahabat, bukan berarti mereka lemah. Mereka ingat-ingat Allah. Mereka macam-macam dalam medan pertempuran yang tidak takut mati, yang mereka memiliki semangat seakan-akan mereka memiliki nyawa cadangan. Qulna a'udzubikumullah. Muslimin yang terhormat. Sehingga lembutnya mereka, tenangnya mereka bukan berarti lemah. Sebaliknya, musuh-musuhnya dari orang-orang kafir musyrikin kasar untuk menunjukkan betapa beraninya mereka. Ucapannya kasar, teranginya kasar untuk menunjukkan betapa garangnya mereka. Tetapi mereka dhaif, mereka lemah. Ketika berperang, takut mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah melemparkan ke hati-hati mereka ketakutan. Saulqi. Kami akan lemparkan, kata Allah. Aku akan lemparkan pada mereka ru'b. Rasa takut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Nusirtu bir-ru'b masirat asy-syahrin." Aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah lemparkan pada mereka masirat asy-syahrin. sebulan perjalanan. Ini kaum muslimin masih sebulan lagi datang, mereka sudah ketakutan. Mana kasar berarti berani? Tidak. Mereka justru pengecut penakut. Apalagi orang-orang Yahudi. Yang Allah katakan la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian kecuali dari balik-balik benteng, di balik-balik tembok. Omi warai judur atau di balik-balik dinding itu mereka. Tahu mainahum syadid, tahtabuhum jami'an, wakulubuhum syakka. Kamu kira mereka bersatu? Mereka sungguh hatinya bercerai-berai. Gambaran Allah SWT tentang orang kafir Yahudi seperti itu. Lemah, penakut. La yuqatilunakum illa fi quran muhassana. Gak berani berperang kecuali di benteng-benteng seperti Khaybar ini. Yahudi Bani Khaybar enggak berani keluar benteng. Ikhwan ibn a'azakumullah, Yahudi hari ini pun sama, enggak beda. Dengan kapal induknya, pesawatnya dengan segala macam perlengkapannya ke perairan yang dituju. Kemudian mengumumkan, kami telah datang, kami akan serang, kami telah datang, kami akan serang terus. Di media-media, segala macam media. Tunggu, takut enggak? Kalau mereka takut, baru masuk. Kalau ternyata enggak takut, enggak jadi. Kita karena mempertimbangkan rakyat sipil, kami enggak jadi perang. Apa maknanya? Penakut. Kelihatan di perairan sana, dekat Indonesia sana. Balik lagi. Kenapa? Kok enggak takut? Harus diumumkan ke sana kemari. Kami siap, kami akan datang, kami akan masuk, dan seterusnya. Dan ini adalah sifat mereka sejak dulu. Alhamdulillah. Sehingga kaum muslimin, malah kita harus kenal mereka sehingga kita tidak takut kepada mereka. Dan kita menyatakan kepada seluruh manusia sebagaimana yang diucapkan oleh para anbiya dan kaum muslimin, kaum mukminin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah dan dia sebaik-baik kita bergantung kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.